Ros FM Jakarta. Kelalaian. Kaset itu berputar cepat. Aku mengikuti doa imam dengan penuh perhatian dan kecermatan. Aku mengulangi doa itu untuk kesekian kalinya, sekali lagi dan sekali lagi, setiap doa yang diucapkannya. Segala yang diucapkan dan menjadi doanya adalah benar adanya. Hidup kita ini memang akan berakhir, sahabat. Kita akan dimandikan, dikafani, kemudian diletakkan di liang lahat di dalam tanah, dan nama kita akan segera terlupakan. Namun suara yang diiringi dengan kehusyuan itu membuat aku terdiam sesaat. Aku memutar kembali kaset itu untuk ketiga kalinya. Sahabat Ras FM, Anda tahu, saudariku adalah profil seorang wanita dai yang sungguh dan sangat bersungguh-sungguh. Ia telah berusaha mengubah diriku menjadi orang yang selalu memelihara sholat, untuk selalu berbuat taat, dan ia berusaha semaksimal mungkin melalui kata-kata, melalui kaset, dan melalui buku-buku yang dia miliki. Suatu hari, ketika dia sedang mengendarai mobil bersama aku, kami terlibat satu pembicaraan. Ketika kami hendak turun, saudariku itu meletakkan kaset ini ke dalam tape recorder. Keesokan harinya, aku keluar rumah dengan santai tanpa perasaan apa-apa. Lalu dengan sembarangan, aku menekan tombol tape tanpa ingat kaset apa yang terdapat di dalamnya. Seperti biasanya, aku membayangkan suara lagu yang aku suka. Akan tetapi, sudah menjadi takdir Allah, yang ada di dalam tape itu ternyata adalah kaset tersebut. Aku mendengarkannya pada pagi hari, lalu kuulangi lagi pada sore harinya, dan juga sesudah isya. Lalu aku bertanya, "Sebetulnya kaset apa sih yang kau letakkan di sini?" Saudariku balik bertanya, "Apakah engkau tertarik?" "Tentu saja," aku menjawab. Tak seperti biasanya, ia menyambut ucapanku dengan sukacita. Ia tampak begitu gembira. Di tangannya terdapat buku, lalu diletakkan di sampingnya, dan ia kembali mengulangi pertanyaannya kepadaku. "Apakah engkau betul-betul tertarik dengan suara dan bacaan imam itu?" "Sungguh, saudariku, aku begitu tertarik." "Begitu," aku menjawab kembali. Jawabanku itu menjadi pembuka percakapan kami yang begitu panjang. Perbincangan semacam itu berulang beberapa kali, namun kali ini sungguh sangat jauh berbeda. Di akhir perbincangan, saudariku itu berkata, "Saya akan bacakan kepadamu yang baru saja saya baca. Begini, suatu hari Hasan al-Basri lewat di hadapan seorang pemuda yang tenggelam dalam tawanya. Ketika ia duduk bersama teman-temannya, lalu Hasan berkata kepadanya, 'Wahai pemuda, pernahkah engkau melewati as-sirat?' Sang pemuda itu menjawab, 'Belum, tuanku.' Lalu beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau tahu sedang berjalan menuju surga atau neraka?' 'Tidak, tuanku,' jawab pemuda itu lagi. 'Lalu apa arti tawamu itu?' Sejenak kami terdiam. Kemudian saudariku itu menengok ke arahku dan seraya berkata, 'Sampai kapankah kelalaian ini akan terus berlangsung?' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."